Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Kita ulang sedikit. Babu ma jaa'a anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budul awthan. Bab penjelasan bahwasannya sebagian umat ini ada yang menyembah awthan, ada yang menyembah berhala, yaitu sesembahan dari selain Allah. Dalilnya wa qawlihi ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ilal ladhina utu nasiba minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yaitu Al-Yahud wa Nasara, yang Allah berikan Alkitab kepada mereka. Yu'minuna bil jibti wa taghut, tetapi mereka percaya atau setuju dengan jibet dan taghut. Jibet yaitu patung, dukun dan tukang sihir. Wa taghut, dan mereka juga setuju dengan taghut, yaitu setuju dengan syaitan. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis atau ayat di atas tadi, annahu sayakunu fi hadhihi al-ummati man ya'budul awthan kama hadatsa lil yahud wan nasara. Bahwasanya akan terjadi juga di umat ini, di umat Islam ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang menyembah awthan, yang menyembah berhala, menyembah sesembahan selain Allah, sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah Yahud dan Nasara. Annal imana bil jibti wat taghut fi hadzal mawdi' ma'nahu muwafaqatu ashabiha walau kana yubghiduha wa ya'rifu butlanaha. Faedah yang kedua, makna mengimani jibt dan taghut di sini adalah setuju dengan jibt dan taghut, yaitu setuju dengan patung-patung yang disembah dari selain Allah, setuju dengan para dukun, para tukang sihir, para tukang ramal, setuju dengan syaitan. Walau kana yubghiduha, walaupun dia membencinya, tapi dia setuju. Wa ya'rif butlanaha, walaupun dia mengetahui kalau itu adalah batil, tapi menyetujuinya, ini merupakan bentuk peribadahan kepadanya. Faedah yang ketiga, annal kufra bil jibti wa taghut wajibun fi jami'il kutubis samawiyah. Bahwasanya mengingkari jibt dan taghut, mengingkari patung yang disembah dari selain Allah, mengingkari dukun, mengingkari tukang sihir, mengingkari syaitan, yaitu tidak menyetujui mereka, ini hukumnya wajib. Diajarkan di seluruh kitab-kitab samawi, di dalam Taurat, di dalam Injil, di seluruh kitab-kitab samawi diajarkan hal yang seperti ini. Wajibnya mengkufuri taghut, wajibnya mengkufuri jibt. Faedah yang keempat, wujubul amali bil ilmi wa anna man lam ya'mal bi ilmihi fa fihi syabahun minal yahud wan nasara. Wajibnya beramal dengan ilmu, dan bahwasannya orang yang tidak mengamalkan ilmunya maka padanya terdapat penyerupaan dengan orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Karena Yahud dan Nasara, ya, Allah berikan kitab tetapi tidak diamalkan kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Bahkan mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Nasara mengatakan Isa binullah. Isa adalah anaknya Allah. Orang-orang Yahud mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anaknya Allah. Wal-iyadzubillah. Dinisbatkan kepada Allah bahwasanya Allah memiliki anak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian mereka menyembah Isa alaihissalatu wassalam. Demikian pula orang-orang Yahud menyembah dan mengkultuskan ulama-ulama mereka. Maka penjelasan ini menunjukkan bahwasannya sangat mungkin terjadi di tengah-tengah umat ini mereka yang menyembah berhala, menyembah sesembahan selain Allah, walaupun Al-Quran telah turun kepada mereka, walaupun mereka membaca Al-Quran. Akan tetapi mereka tidak mengamalkan isinya. Di dalam Al-Quran betapa banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang melarang dari kesyirikan dan memerintahkan agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang bermakna seperti ini. Akan tetapi ternyata banyak pula dari kalangan orang yang mengaku muslimin, ya, masih menyembah kuburan, masih mengagung-agungkan kuburan, masih mengkultuskan ulama'nya, masih mengkultuskan na'am ustadznya atau yang semisalnya, ya, mengkultuskan tokohnya yang bermakna peribadahan kepadanya, meminta sesuatu kepada selain Allah, meminta sesuatu kepada orang yang dianggap wali, meminta hal-hal yang tidak mampu mengabulkannya kecuali Allah, meminta rizki, meminta hujan, meminta keturunan, meminta jodoh dan seterusnya. Berdoa bersimpuh di dekat kuburan, berdoa bersimpuh di tempat yang dikeramatkan, dan seterusnya. Waliyadzubillah. Inilah makna na'am bahwasannya sebagian umat ini ada yang menyembah selain Allah, dan ini banyak terjadi. Maka wajib bagi kaum muslimin segera bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jal, agar peribadahan yang mereka serahkan hanyalah diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Agar mereka ketika meminta hal-hal yang tidak bisa mengabulkannya kecuali Allah, maka mintalah kepada Allah saja, jangan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut pada dalil yang kedua. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. Surah Al-Maidah ayat 60. Allah berfirman, قل, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. Maukah aku beritahukan kepada kalian balasan yang lebih buruk di sisi Allah, ya, daripada celaan dan cercaan yang mereka timpakan? Man la'anahullah, yaitu orang yang Allah laknat. Wa ghadiba alaih, dan Allah murka kepadanya. Wa ja'ala minhumul qiradah, dan Allah jadikan sebagian mereka qiradah. Allah ubah wujud mereka menjadi kera. Wal khanazir, dan sebagian yang lain Allah rubah wujud mereka menjadi khinzir, babi. wa'abadat taghut, dan para penyembah taghut, para penyembah syaitan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk memberikan hal ini atau berita ini kepada mereka. Maukah aku beritahukan kepada kalian balasan yang lebih buruk di sisi Allah daripada celaan dan cercaan tersebut, yaitu orang-orang yang Allah laknat, Allah murka kepadanya, ya, karena mereka melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka Allah rubah menjadi kirodah, menjadi kera. Langsung Allah azab di dunia, waliyadu billah, akibat melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka yang melanggar di hari Sabtu dari kalangan orang-orang Yahud. Yang di sana ada aturan khusus untuk hari Sabtu itu. Ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, tetapi dilanggar oleh orang-orang Yahud. Sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung membalas dan mengazab mereka di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Allah rubah wujud mereka menjadi kiradah, kerak, waliyadu billah, wal khanazir, dan sebagian mereka Allah rubah wujudnya menjadi khanazir, khinzir, babi, yaitu orang-orang mudanya Allah Subhanahu wa taala rubah wujudnya menjadi kera. Sedangkan orang-orang tua dari kalangan mereka Allah rubah wujudnya menjadi khinzir, waliyadu billah. Nas'alallahu salama wa afiyah, akibat melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita takut ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala akan tertimpa musibah dan azab yang dahsyat seperti ini, waliyadu billah, sebelum nanti azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka hendaklah masing-masing kita segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, berhenti dari pelanggaran-pelanggaran di dalam syariat, berhenti dari melanggar-melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, berhenti dari meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, berhenti dari melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa abadat taghut, dan sebagian mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan para penyembah syaitan. Maka semisal dengan sisi pendalilan ayat yang sebelumnya, bahwasanya di tengah-tengah Yahud banyak dari mereka yang ya'budu taghut, menyembah taghut, menyembah sesembahan dari selain Allah, atau menyembah syaitan, yaitu taat kepada syaitan dan tunduk kepadanya. Padahal telah diturunkan di tengah-tengah mereka Alkitab, yaitu Taurat. Bersamaan dengan itu mereka terjatuh ke dalam pelanggaran yang sangat jauh, sehingga Allah Subhanahu wa taala azab mereka di dunia sebelum azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, waliyadu billah. Faidah yang bisa kita ambil dari ayat di atas, wuku'u syirki fi hadhil ayat. Kama kana fil yahud wan nasara fi hadhil ummah. Kama kana fil yahud wan nasara man abada taghut. Ayat di atas menunjukkan bahwasannya akan terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat ini juga, sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah Yahud dan Nasara. Di antara mereka ada yang menyembah taghut, menyembah selain Allah. Faedah yang kedua, muhajatu ahlil batil wa bayanu ma fihim minal uyub. Idza nabazu ahlal haqqi bima laisa fihim. Membantah ahlul batil. Di sini Allah sedang membantah ahlul batil dan juga menjelaskan aib-aib mereka, ahlul batil. Jika mereka sedang menyerang ahlul haq, maka bantah mereka, bantah ahlul batil, dan bantah hujah-hujah mereka. Dan demikianlah dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak yang berisi tentang bantahan-bantahan. Di antaranya ini, bantahan terhadap ahlul batil, bantahan terhadap orang-orang Yahud, dan menjelaskan aib-aib mereka, kecacatan-kecacatan, keburukan-keburukan mereka, agar umat ini berhati-hati. Agar umat ini berhati-hati dari keburukan dan kejahatan mereka, ahlul kitab. Dan juga wajib untuk membela ahlul haq, membela orang yang berada di atas kebenaran. Nah, ketika ahlul haq dituduh dengan tuduhan ini dan itu, ya, maka bangkitlah untuk membantah. Nah, dan membela ahlul haq, ya, membantah ahlul batil dan membela ahlul haq yang telah dituduh melakukan hal-hal yang tidak mereka lakukan. Yang telah dituduh, nah, hal-hal yang tidak ada pada mereka. Faedah yang ketiga, annal jazaa'a innama yakunu 'alal a'mal wa yakunu min jinsil 'amal. Bahwasannya balasan itu adalah karena sebab amalan, atau al-jazaa'a innama yakunu 'alal a'mal. Bahwasannya amal al-jazaa'a balasan adalah terhadap amalan yang sesuai dengan yang telah diamalkan oleh seseorang. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Maka sebagaimana orang-orang Yahud melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala balas dengan siksa dan azab, ya, yang setimpal, ya, yang sesuai dengan amalan mereka. Allah Subhanahu wa taala rubah sebagian mereka menjadi kera, yang sebagian lagi menjadi khinzir, yang sebagian lagi menjadi penyembah syaitan. Wal iyad billah. Kemudian faedah yang ketiga atau faedah yang keempat, wasfullahi bi annahu yaghdabu wa yal'an al-usah. Sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang bermaksiat, ya. Ini sifat, na'am, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang layak bagi Allah, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, yang wajib bagi kita untuk menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah murka, bahwasanya Allah melaknat orang-orang yang na'am bermaksiat kepadanya. Kemudian faedah yang kelima, anna ta'ata syaitan hiya mansya'u syirki billah. Bahwasanya mentaati syaitan, ya, ini adalah pokok kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada syaitan. Nah, ini adalah akar dan pokok na'am kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati syaitan, na'am, ujung-ujungnya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi setiap muslim untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan syaitan. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga masih dalil yang berupa ayat. Wa qawlihi, firman Allah Subhanahu wa taala, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidhanna 'alaihim masjida. Maka orang-orang yang memiliki dan menguasai urusan, yang menguasai urusan mereka, yaitu penguasa di saat itu, ya, di zamannya Ashabul Kahfi, ya, maka para penguasa yang menguasai urusan mereka mengatakan, lanattakhidhanna 'alaihim masjida, sungguh kami akan membuat tempat ibadah, ya, di tempat tersebut, yaitu di tempat Ashabul Kahfi. Yukhbirullahu 'anil ladzina ghalabu 'ala amri ashabil kahfi 'ala wajhi dzam lahum annahum qalu lanatakhidhanna hawlahum musalla yaqsiduhun nas wa yatabarrakuna bihim. Allah mengkhabarkan tentang orang-orang yang berkuasa di saat itu, orang-orang yang menguasai na'am urusan Ashabul Kahfi ya. Tersebut kisah ini dalam surah Al-Kahfi. Allah sebutkan kabar ini dalam bentuk celaan terhadap mereka, para penguasa di saat itu. Bahwasannya para penguasa di saat itu akan menjadikan tempat ibadah ya, di sekitar na'am Ashabul Kahfi. Ya. Yang kemudian manusia akan menuju ke tempat ibadah tersebut dan mencari barokah. Ini terjadi di umat-umat terdahulu. Apakah terjadi di umat sekarang? Nah, terjadi ya, mencari berkah di mana? Di kuburan. Mencari berkah di mana? Mencari berkah na'am di tempat yang dikeramatkan. Nah, mencari berkah na'am ya, di tempat yang dianggap sebagai tempatnya wali misalkan. Atau yang semisalnya. Dan ini terjadi di tengah umat ini. Sebagaimana terjadi di umat-umat terdahulu. Bahkan para penguasanya yang na'am menjadi pendukung untuk melakukan kesyirikan-kesyirikan. Sehingga membuat tempat ibadah di sekitar tempatnya orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Membuat masjid atau membuat tempat ibadah di sekitar kuburan wali, kuburan orang soleh atau yang semisalnya. Ini terjadi pada umat-umat terdahulu dan juga terjadi pada umat ini. Membuat tempat ibadah di sekitar na'am kuburan dan mencari berkah di situ. Dan ini semua adalah na'am jalan-jalan yang mengantarkan kepada syirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan orang lebih senang dan lebih semangat untuk mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat tersebut daripada mendatangi masjid. Lebih senang berdoa di hadapan kuburan wali atau yang semisalnya daripada berdoa di dalam masjid. Ketika ingin mendapatkan kesuksesan, ketika ingin mendapatkan na'am jabatan, pangkat, ingin lulus dari ujian, ingin mendapatkan jodoh dan seterusnya, bukannya dia datang ke masjid berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tetapi yang dilakukan adalah berangkat menuju kepada kuburan-kuburan yang dianggap wali, kemudian berdoa di sana, ya, bersedekah dengan harta yang banyak di sana, dan yang untung adalah kuncennya. Waliyadzubillah. Ini terjadi di tengah-tengah umat ini, sehingga diperingatkan oleh Syekh di sini bahwasannya sebagian umat ini ada yang menyembah sesembahan selain Allah, mengaku muslim, mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan pengakuannya. Dia menyembah Allah tetapi juga menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa bedanya dengan orang-orang jahiliyah yang mereka dulu juga menyembah Allah, akan tetapi mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka juga menyembah selain Allah. Di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faidah yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Tahrimu ittikhadil masajid alal kubur wa tahdhiru min dhalik. Liannahu yuaddi ila syirk. Haramnya menjadikan masjid-masjid na'am di atas kuburan. Haram membuat masjid di atas kuburan. Dan ayat di atas memperingatkan tentang hal ini. Yang demikian karena membangun masjid di atas kuburan atau membangun masjid di kuburan itu akan membawa kepada kesyirikan. Orang akan lebih berbondong-bondong ke kuburan daripada ke masjid-masjid kaum muslimin. Dan mana masjid di sini bisa berarti masjid yang berupa bangunan, ya. Bisa juga makna masjid di sini adalah tempat ibadah, walaupun di situ enggak ada bangunannya, ya. Tetapi digunakan untuk berdoa, berzikir, berkumpul bersama dan seterusnya. Walaupun tidak ada bangunannya, maka itu namanya masjid, tempat ibadah. Faedah yang kedua, annahu sayakunu fi hadhil ummati man yattakhidhu al-masajida 'alal qubur kama fa'alahu man kana qablahum. Bahwasannya di tengah-tengah umat ini juga ada yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Membangun masjid di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sebelum umat ini dari kalangan umat-umat terdahulu. Faedah yang ketiga, at-tahdhiru minal ghulu fis salihin. Peringatan dari sikap ghulu berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Peringatan dari berlebihan atau ghulu dalam memuliakan orang soleh. Mestinya orang soleh dimuliakan dan diagungkan sesuai dengan posisinya. Seorang rasul, seorang nabi, posisikan sesuai dengan posisinya. Bahwasanya mereka adalah hamba Allah dan utusannya. Tidak boleh disembah. Tidak boleh diibadahi dari selain Allah walaupun itu Rasul. Apalagi kalau hanya sekedar manusia biasa. Walaupun itu malaikat. Sesuaikan posisi mereka dengan posisikan mereka sesuai dengan posisi mereka. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, yang menjalankan tugas-tugas Allah yang tidak boleh diibadahi. Walaupun itu malaikat. Apalagi manusia biasa atau apalagi yang hanya sekedar dielu-elukan sebagai orang soleh atau wali, maka sama sekali mereka tidak berhak untuk diibadahi dari selain Allah. Tidak boleh mengagung-agungkan kuburan mereka, mengkeramatkan dan seterusnya. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Maka ayat di atas sekaligus memperingatkan umat ini dari sikap ghulu berlebihan terhadap orang-orang soleh. Faedah yang keempat, annattikhadzal masajid 'alal qubur minal ghuluwi min fis salihin. Membangun masjid di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ini merupakan bentuk ghulu berlebih-lebihan fis salihin terhadap orang-orang soleh. Walaupun dia adalah orang soleh, maka kuburkan di tempat kuburan kaum muslimin. Dan tidak boleh diagungkan dengan pengagungan yang berlebih-lebihan. Dimuliakan dengan pemuliaan yang ghulu berlebih-lebihan. Sampai meminta di hadapan kuburan tersebut, sampai dibuat tempat ibadah di sekeliling kuburan yang dianggap soleh atau wali tersebut, maka hal ini merupakan ghulu, sikap yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Maka yang wajib bagi umat ini adalah menjauhkan diri-diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang dahulu dilakukan oleh orang-orang umat-umat terdahulu dari kalangan Yahud dan Nasara. Karena orang-orang Yahud dan Nasara juga mereka mengagungkan orang-orang soleh mereka atau mengagungkan kuburan orang-orang soleh mereka dengan pengagungan yang berlebihan sampai menjadikan kuburan mereka sebagai tempat ibadah. Baik membangunnya dengan bangunan tempat ibadah ataupun menyiapkan tempat untuk manusia agar beribadah di sekitar kuburan mereka yang mereka anggap sebagai orang soleh ataupun wali atau yang semisalnya. Kemudian dalil yang berikutnya, tinggal dua dalil lagi. Dua dalil terakhir adalah dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah." Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian, siapa kalian di sini? Umat Muhammad. Umat ini, sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian, yaitu umat-umat sebelum kalian. Hadwal quddati bil quddah, seperti samanya bulu anak panah dengan naam anak panah yang lain, mirip persis ya, antara bulu anak panah yang satu dengan bulu anak panah yang lainnya. Hatta law dakhulu juhra dabbin la dakhaltumu. Sampai-sampai jika orang-orang sebelum kalian, yaitu umat-umat terdahulu, itu masuk ke lubang dob, ya, biawak padang pasir atau sejenis biawak padang pasir, ya, nah, yang hidupnya di padang pasir, yang punya lubang kecil. Sampai-sampai jika mereka masuk ke lubang dob itu, ladakhal tumuh, kalian pun akan ikut masuk ke lubang tersebut, walaupun lubangnya kecil. Ini penggambaran bahwasannya betul-betul umat ini sangat mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu. Qalu, ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahud wa Nasoro, apakah yang dimaksud dengan umat-umat terdahulu ini adalah Yahud dan Nasoro? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka, ya, umat terdahulu yang diikuti kebiasaannya oleh umat atau sebagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sehingga tidak diragukan kesahihannya. Bahwasannya umat ini betul-betul akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan jalan-jalan umat-umat terdahulu. Mereka akan melakukan apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, yaitu Yahud dan Nasoro. Mereka akan meniru-niru, ya, ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahud dan orang-orang Nasoro. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak pun, ya, kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Ini alamun min a'lamin nubuwah, tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhabarkan apa yang akan terjadi nanti, ya, ternyata sekarang terjadi benar, ya. Sebagian kaum muslimin ikut-ikutan, ya, dengan kebiasaan orang-orang kafir, kebiasaan orang-orang kufar dari kalangan Yahud dan Nasoro. Orang-orang kafir mengadakan dan merayakan Valentine. Kaum muslimin ikut-ikutan merayakan, ya. Merayakan hari zina, ya, waliyadu billah. Yang masing-masing pasangan banyak yang berzina di hari tersebut. Waliyadu billah. Apakah kaum muslimin mengikuti? Mengikuti. Sebagian mereka mengikuti kebiasaan dan ikut-ikutan dengan kebiasaan orang-orang Yahud dan Nasara. Ini hanya salah satu contoh saja. Contoh yang lain banyak yang tidak bisa disebutkan satu persatu di tempat ini. yang mungkin kalau disebutkan satu persatu banyak yang tersinggung. Ya. Nah, yang mungkin kalau disebutkan satu persatu, nah setelah taklim dia komen, wah ini taklimnya terlalu keras banget ini. Ya. Nah, tapi kenyataan seperti ini. Ya. Sebagian kaum muslimin mengikuti kebiasaan orang-orang Yahud dan Nasara. Bahkan menganggap kebiasaan mereka itu lebih masuk akal, lebih modern, ya, lebih ini dan itu, ya. Lebih sesuai dengan zaman, ya. Dan seterusnya waliyadzu billah. Yang kokoh di atas sunnah, ya, dianggapnya kolot, dianggapnya kampungan, ya, dan lain sebagainya. Nas'alullah salama wal afiyah. Dan ini terjadi apa yang beliau sabdakan, bahwasannya umat ini akan mengikuti kebiasaan orang-orang Yahud dan Nasoro. Ya. Nah, silahkan diteliti sendiri apa saja kebiasaan Yahud dan Nasoro. Hari raya mereka apa saja, kemudian kaum muslimin ada yang ngikutin apa enggak. Dan juga kebiasaan-kebiasaan yang lainnya sangat banyak. Kabar di sini bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuju bahwasannya umat nanti akan mengikuti kebiasaan Yahud dan Nasara, bukan. Tetapi kabar di sini adalah bermakna larangan. Artinya kalian wahai kaum muslimin jangan mengikuti kebiasaan orang-orang Yahud dan kebiasaan orang-orang Nasara yang mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam beritakan, ya, telah terbukti dan menjadi kenyataan. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Kita langsung pada faedahnya. Yang pertama, wuku'u syirki fi hadhil ummat taqlidan liman sabaqaha minal umam. Hadis di atas menunjukkan terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat ini, ya, karena mengikuti orang-orang yang sebelum mereka dari umat-umat terdahulu. Itu mengikuti orang-orang Yahud dan Nasara. Al-Yahud dan Nasara, mereka sungguh telah terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal telah diturunkan kepada mereka kitab Allah Subhanahu wa taala, baik itu Taurat ataupun Injil, tetapi mereka terjatuh ke dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula di tengah-tengah umat ini terjadi kesyirikan di tengah-tengah mereka sebagaimana terjadi kesyirikan di tengah-tengah Yahud dan Nasara. Ya, karena umat ini tuqallid, mengikuti atau ikut-ikutan dengan kebiasaan orang-orang yang Yahud dan Nasara. Nah, kemudian faedah yang kedua, alamun min a'lamin nubuwatihi haitsu akhbara bidzalika qabla wuqu'ihi fa waqa'a kama akhbar. Hadis di atas menunjukkan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengkhabarkan berita tersebut sebelum terjadinya. Beliau mengkhabarkan pada zaman sahabat, ya. Beliau masih hidup di tengah-tengah para sahabatnya. Ketika itu belum terjadi, dan beliau mengatakan akan terjadi nanti. Fawaqa'a kama akhbar. Dan ternyata apa yang beliau beritakan terjadi persis seperti yang beliau khabarkan. Ketika umat terdahulu mereka mengagung-agungkan kuburan dan menyembah kuburan, demikian pula di tengah-tengah umat ini sebagian mereka mengagung-agungkan kuburan dan menyembah kuburan. Bahkan mungkin yang melakukan kesyirikan, ya, di sekitar kuburan yang dianggap sebagai wali dan yang semisalnya, ya, mungkin lebih banyak daripada orang-orang yang datang ke masjid. Ya, sholat di masjid, meminta kepada Allah di masjid. Ya. Nah, ketika orang-orang terdahulu mengkultuskan tokoh-tokoh mereka, ya, ulama mereka, demikian pula di tengah-tengah umat ini terjadi ya, pengkultusan terhadap tokoh-tokoh mereka dan ulama mereka. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah bangkit mengingatkan enggak boleh mengkultuskan manusia walaupun itu adalah na'am ulama ya, maka yang ada adalah na'am cercaan terhadap orang yang mengingatkannya atau menasehatinya. Bahkan yang mengingatkan atau menasehati tidak boleh mengkultuskan manusia walaupun itu ulama ya, dituduh tidak memuliakan ulama. Kalian ini tidak memuliakan ulama. Kalian ini tidak memuliakan wali-wali Allah. Kalian ini Wahabi. Kalian ini dan lain sebagainya. Ya. Tuduhan demi tuduhan. Padahal selagi diingatkan enggak boleh ya mengagung-agungkan kuburan secara ghulu ya. Sampai na'am meminta barokah di kuburan tersebut ya. Tidak boleh mengkultuskan manusia walaupun itu adalah ulama atau alim. Ya. Posisikan mereka sesuai dengan posisinya. Kita muliakan mereka sesuai dengan porsinya. Tidak boleh lebih dari porsi yang telah diberikan kepada mereka. Namun ketika diberi nasihat seperti ini, maka yang ada adalah celaan dan cercaan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dengan berbagai macam tuduhan ini dan itu, waliyadzubillah. Kemudian faedah yang ketiga, at-tahdzir min musyabahatil kuffar. Ayat di atas terdapat larangan dari menyerupai orang-orang kafir. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum ya, maka dia minhum, termasuk daripada kaum tersebut ya. Ini ancaman dan peringatan dari Rasulullah SAW dari mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir. Ini ancaman dan peringatan dari Rasulullah SAW dari sikap ikut-ikutan ya. Taklid ya, terhadap kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir. Maka hendaklah kaum muslimin menjauh ya, dari musyabahatil kuffar, dari menyerupai orang-orang kafir. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berikan syariat yang lebih mulia, yang lebih agung ya, dari segala macam lininya, dari segala sisi ya, telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya, tentang syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum muslimin ya, yang mereka wajib untuk mengamalkannya, bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan lebih baik, lebih mulia daripada kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir tersebut. Maka hati-hati dari menyerupai orang-orang kafir. Kemudian faedah yang keempat, at-tahdziru mimma waqa'a fihi al-kuffar min asyirki billah wa ghairihi mimma harramallah ta'ala. Peringatan dari perkara yang orang-orang kafir telah terjatuh kepadanya, yaitu kesyirikan kepada Allah dan juga perbuatan-perbuatan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Di hadis ini padanya terdapat peringatan terhadap umat ini agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang orang-orang kafir terjerumus ke dalamnya, berupa kesyirikan kepada Allah, melanggar perintah Allah dan melakukan larangan-larangan Allah. Beliau mengatakan, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahud dan Nasoro. Artinya jangan kalian mengikuti kebiasaan mereka. Jangan kalian terjatuh ke dalam hal-hal yang mereka, Yahud dan Nasoro, terjatuh kepadanya. Maka beruntunglah mereka yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu berhati-hati dan waspada dari mengikuti kebiasaan na'am yang orang-orang kafir terjatuh kepadanya. Kebiasaan Yahud dan Nasoro, baik itu kesyirikan ataupun yang lainnya. Dan terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran dari Yahud dan Nasoro yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Barang siapa yang betul-betul mempelajari Al-Quran, maka dia akan tahu apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahud dan Nasoro, kebatilan dan kejahatan yang mereka lakukan, kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran dan seterusnya dari berbagai macam na'am pelanggaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang orang-orang Yahud dan Nasoro terjatuh ke dalamnya. Terkhusus di zaman sekarang yang fitnah syubhat dan fitnah syahwat merajalela dan menyebar dan subur, yang di mana kondisi dan keadaan kaum muslimin sungguh tidak jauh keadaan dan kondisinya dengan kondisi dan keadaan orang-orang Yahud dan Nasoro. Maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istiqomah di atas agama ini. Baik, kita langsung pada dalil yang terakhir. Wali muslimin an Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha zawaliyal ardh." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melipatkan bumi untukku. Faro'aitu masyariqaha magharibaha. Dan aku melihat timur dan baratnya bumi ini. Wa inna ummati sayablughu mulkuha mazuya liminha. Dan sesungguhnya umatku ini akan sampai kekuasaan mereka sampai pada apa yang telah dilipatkan kepadaku dari bumi ini. Wa utitul kanzain al-ahmar wal abyad. Dan aku diberikan dua perbendaharaan harta yang berwarna merah dan berwarna putih, yaitu harta orang-orang Romawi dan harta orang-orang Persia. Harta merah adalah emas, sedangkan harta putih adalah perak dan intan. Dan ini telah terjadi. Apa yang beliau khabarkan terjadi. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dua negara adidaya ini na'am tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Sehingga mereka mendapatkan ghanimah yang sangat besar dari harta ahmar dan abyad, emas, perak dan intan. Wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin bi'amatin. Dan sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku untuk kebaikan umatku agar mereka tidak dibinasakan oleh paceklik yang menyeluruh. Wa an la yusallitu 'alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan aku berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar umatku ini tidak dikuasai oleh musuh-musuhnya. Agar musuh-musuhnya tidak menguasai mereka. Min siwa anfusihim. Kecuali karena sebab dosa mereka sendiri. Jadi Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar Allah tidak menjadikan musuh-musuhnya dengan mudah menguasai kaum muslimin. Kecuali kalau kaum muslimin itu sendiri yang mengakibatkan mereka rendah di hadapan musuh-musuhnya. Fayastabiha baydatahum. Sehingga na'am musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala akan menguasai ya, sebagian besar kaum muslimin. Wa inna rabbi qala ya Muhammad. Dan sesungguhnya Rabbku berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Apabila aku telah menetapkan suatu ketetapan, maka tidak akan ada yang bisa untuk membantahnya. Tidak akan ada yang bisa untuk menolaknya. Wa inni u'titu'ataituka li ummatika la an la uhlikahum bisanatin 'amatin. Sesungguhnya aku telah mengabulkan permintaanmu untuk umatmu, bahwasannya aku tidak akan membinasakan mereka karena sebab paceklik yang menyeluruh. Wa an la usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan aku tidak akan menjadikan musuh-musuh mereka menguasai kaum muslimin dengan mudah, kecuali karena sebab ulah mereka sendiri. Fayastabiha baydatahum, sehingga musuh-musuh mereka akan menguasai sebagian besar mereka. Walau ijtama'a alaihim man biaktariha. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya, musuh-musuh kaum muslimin tidak akan dapat menguasai kaum muslimin dengan mudah, walaupun mereka berkumpul dan bersatu, na'am, semua yang ada di penjuru bumi ini untuk melawan kaum muslimin, sungguh mereka tidak akan mampu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan mereka menguasai kaum muslimin kecuali kaum muslimin itu sendiri yang menyebabkan musuhnya bisa menguasai mereka dengan mudah. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da wa yasbi ba'duhum ba'da. Kaum muslimin akan tetap na'am jaya dan tidak bisa dikuasai oleh musuh-musuhnya ya, kecuali karena ulah mereka sendiri ya, sampai sebagian mereka na'am membinasakan sebagian yang lainnya, dan sebagian yang mereka ya, menawan sebagian yang lainnya, yaitu terjadinya perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin ya, terjadinya peperangan antar kaum muslimin itu sendiri ya. Adapun orang-orang kafir, musuh-musuh Allah menguasai kaum muslimin dengan mudah ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan na'am menjadikan mereka mudah menguasai kaum muslimin, kecuali kalau kaum muslimin itu sendiri yang menyebabkan na'am mereka menguasai ya, kaum muslimin, yaitu terjadinya perselisihan dan peperangan antara kaum muslimin itu sendiri, sehingga orang-orang kafir, musuh-musuh Allah mudah untuk menguasai kaum muslimin. Kaum muslimin diadu domba, kaum muslimin dipecah belah. Kemudian orang-orang kafir na'am menguasai dengan mudah terhadap kaum muslimin wal-iyadzubillah. Warawa al-Barqani fi sahihih wa zad. Al-Barqani juga meriwayatkan dalam kitab sahihnya, dan beliau menambahkan dengan lafaz, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan terhadap umatku adalah para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Wa idza waqa'a alaihimus sayf lam yurfa ila qau ila yaumil qiyamah. Dan apabila terjadi peperangan, maka tidak akan diangkat na'am pedang tersebut atau perang tersebut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, dan ini terjadi ya pada zaman Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu, terjadi. Nah, peperangan ini yang kemudian na'am peperangan-peperangan berikutnya adalah buntut dari apa yang terjadi pada zaman Utsman radhiyallahu taala anhu sampai hari kiamat. Wa idza waqa'a alaihimus sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan tegak kiamat sampai sebagian kabilah dari umatku ya tinggal bersama di tengah-tengah kaum musyrikin. Pindahnya ke negeri musyrikin. Bergabungnya ke orang-orang musyrikin. Tidak akan tegak kiamat sampai sebagian kabilah dari umatku, yaitu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pindah tinggal bersama orang-orang musyrikin. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awthan. Dan tidak akan tegak kiamat sampai sekelompok dari umatku mereka menyembah awthan, menyembah berhala, kesembahan selain Allah. Inilah lafaz syahid atau inti syahid dari hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ini mana hadis ini menunjukkan bahwasannya sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan tegak kiamat sampai sekelompok dari umatku ini mereka menyembah berhala, yaitu sesembahan selain Allah. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Dan sungguh akan ada di tengah-tengah umatku para pendusta yang jumlahnya 30. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun, yang semua mereka mengaku sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, padahal aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, yang tidak ada nabi setelahku. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan, dan senantiasa akan senantiasa ada dalam umatku ini sekelompok orang yang berada di atas al-haq, yang mereka ditolong. La yadurruhum man khadhalahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang meninggalkan mereka. Wala khalafahum, wala man khalafahum, dan tidak memudaratkan dan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai datang urusan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai datang angin semilir yang semerbak harum yang mewafatkan orang-orang yang ada keimanan dalam hatinya. Itu akan senantiasa ada orang yang berada di atas al-haq, naam ahlu sunnah wal jamaah, naam ta'ifah yang mansurah, ya, sampai hari kiamat akan tetap ada. Tapi faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas, yang pertama, wuku'u syirki fi hadhil ummati warraddu ala man nafadhalik, terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat ini. Karena beliau tadi mengatakan apa? La taqumus sa'ah hatta ta'budu fi'amun min ummati al-awthan. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada naam sekelompok dari umatku ya, yang mereka menyembah berhala. Ini menunjukkan akan terjadi kesyirikan di tengah-tengah umat ini. Warud ala man nafadhalik. Dan hadis di atas merupakan bantahan bagi orang yang menafikan naam kesyirikan terjadi di tengah umat ini. Taib. Karena mereka menganggap meminta kepada kuburan itu bukan kesyirikan. Ya. Nah, mereka menganggap meminta kepada wali ya, bukan kesyirikan. Sehingga mereka mengatakan tidak ada kesyirikan di tengah umat ini. Mereka menyangka kesyirikan itu hanya menyembah patung berhala. Nah, itu yang mereka anggap sebagai kesyirikan. Padahal, nah, semua sesembahan yang disembah dari selain Allah, ya, maka, nah, inilah kesyirikan. Ya. Orang yang menyembah, nah, sesembahan selain Allah, walaupun itu, nah, patung ataupun kuburan ataupun pohon ataupun orang dan seterusnya, yang penting dari selain Allah. Ya, maka itulah kesyirikan. Maka hadis di atas menunjukkan akan adanya kesyirikan di tengah-tengah umat ini. Walaupun mereka mengaku muslim dan mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, alamun min alami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara bi akhbar wa qa'a madmunaha kama akhbar. Hadis di atas terdapat tanda dari tanda-tanda kenabian. di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dengan kabar dan berita yang akan terjadi nanti. Nah, dan sekarang terjadi atau na'am telah terjadi seperti apa yang beliau kabarkan. Sebagiannya telah terjadi seperti apa yang beliau kabarkan. Faedah yang ketiga, kamalu syafaqatuhi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi. Sempurnanya kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Hai sa'ala rabbahu laha ma fihi khairaha wa a'zamuhu at-tauhid. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah kebaikan untuk umat ini. Dan kebaikan yang paling besar adalah tauhid. Ya. Wa takhawafa 'alaiha ma yadurruha wa a'zamuha syirk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan terhadap umat ini. Mengkhawatirkan apa yang membahayakan umat ini, dan yang paling membahayakan umat ini adalah kesyirikan. Faedah yang keempat, tahdzirul ummati minal ikhtilaf wa du'atid dalal. Peringatan terhadap umat ini dari perselisihan. Dan juga du'atid dalal, para dai kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya, memperingatkan kaum muslimin agar jangan berselisih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat ini agar hati-hati dari du'atid dalal, para dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan. Dai-dai yang menyuruh na'am kepada jalan-jalan syaitan. Telah diperingatkan jauh-jauh hari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa tadi? Wa inna ma akhafu ala ummati al-aimatal mudillin. Sungguhnya yang aku khawatirkan terhadap umatku adalah para pemimpin. Itu para dai yang menyesatkan. Faedah yang kelima, khatamun nubuwwati bihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Bahwasanya kenabian tertutup dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keenam, al-bisyaratu bi annal haqqo la yazulu bil kulliyah. Kabar gembira bahwasanya kebenaran itu tidak akan hilang secara keseluruhan. Tetap ada kebenaran sampai hari kiamat. Tidak akan hilang kebenaran secara keseluruhan. Demikian pula para pengusungnya. Wa bi baqa'i ta'ifatin 'alaih. Dan bahwasannya akan tetap ada sekelompok orang yang berada di atas kebenaran. La yadurruha man khadalaha wa la man khalafaha. Tidak membahayakan mereka orang yang membiarkan mereka, dan tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka. Akan tetap ada ta'ifah al-mansurah, kelompok yang Allah tolong, kelompok yang berada di atas kebenaran sampai hari kiamat. Nah, sampai datang urusan Allah, keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan ditiupkannya angin yang semilir yang kemudian mewafatkan orang-orang yang dalam hatinya terdapat keimanan, sehingga setelah meninggalnya semua orang yang dalam hatinya terdapat keimanan, maka yang tersisa adalah hanya orang-orang yang kafir, yang tidak ada keimanan dalam hatinya, sehingga terjadilah kiamat terhadap mereka. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari kajian yang kita bahas pada sore hari ini, bahwasannya kesyirikan terjadi di tengah-tengah umat ini. Ada yang nyembah kuburan, ada yang nyembah berhala, patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah hewan, ya. Ada yang menyembah manusia, ya. Ada yang menyembah dukun, ya. Ada yang menyembah suatu tempat yang dikeramatkan, ya. Ada yang menyembah jin, ya, dan seterusnya dari berbagai macam kesyirikan. Berdoa, meminta, ya, kepada mereka, mendekatkan diri kepada mereka, ya, Naam, meminta bantuan dan pertolongan kepada mereka. Ini semua bentuk, naam, peribadahan kepada mereka. Dan ini semua adalah bentuk kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi di tengah-tengah umat ini, sebagaimana telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka seyoginya bagi seorang muslim untuk menjaga dirinya dan keluarganya, ya, anak dan istrinya, naam, dari kesyirikan, ya, kesesatan, kekufuran, ya, kebid'ahan dan seterusnya yang bisa membinasakan mereka di dunia dan di akhirat. Wa'iyadu billah. Dengan cara apa kita menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan yang membinasakan ini? Dengan cara kita belajar, mengkaji, ya, yaitu dengan cara talabul ilmi, mencari ilmu, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar akidah, belajar tauhid, ya. Nah, belajar tentang perintah-perintah Allah dan mengetahui larangan-larangan Allah, ya, dan seterusnya, agar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang membinasakan seperti kesyirikan, kekufuran dan lain sebagainya. Taib, waktu yang tersisa kita gunakan untuk membaca beberapa pertanyaan. Bismillah. Bolehkah kita mengucapkan gong si fa cai? Apa artinya? Baik. Yang jelas ini hari rayanya orang kafir. Iya. Baik. Kalau mengucapkan selamat kepada hari raya orang kafir, berarti apa? Ya, setuju dengan naam hari raya orang kafir tersebut. Dan telah benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan, ya, orang-orang sebelum kalian, yaitu kebiasaan Yahud dan Nasoro dan juga orang-orang kafir yang lain. Nah, dari selain Yahud dan Nasoro, ya, nas'alullah as-salama wal afiyah. Inilah pentingnya belajar akidah, belajar tauhid, sehingga kita bisa mengetahui mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Ucapan-ucapan yang naam dibolehkan dan mana ucapan-ucapan yang tidak dibolehkan. Nah, taib. Dan kadang, ya, seseorang berdalil dengan makna toleransi, ya, tetapi toleransinya kebablasan. Nah, toleransinya kebablasan, kemudian naam jatuh ke dalam perbuatan ikut merayakan hari rayanya orang kafir. Ini toleransi yang naam berlebihan. Baik. Kalau mau toleransi, ya toleransi untukku agamaku, untukmu agamamu. Ya. Saya berakidah dengan keyakinanku, silakan engkau berakidah dengan keyakinanmu. Aku menjalankan keyakinanku, kalian menjalankan keyakinan kalian. Nah. Baik. Lakum dinukum waliyadin. Bukan toleransi itu naam kita mengikuti hari raya orang kafir. Ini toleransi dalam pandangan yang keliru. Wallahu a'lam. Apakah dapat dikatakan dukun saat dia menawarkan jasanya untuk membersihkan rumah dari jin, memberi semacam jimat dan lain-lain? Ya, semodel dukun, ya. Yang seperti ini semodel dukun. Baik. Dia mengaku bisa membersihkan rumah dari jin. Baik, dia mengaku bisa memberikan jimat untuk keselamatan atau yang lainnya. Allahul musta'an. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kadzdzaba bima unzila ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun dan percaya dengan ucapan dukun tersebut, ya, maka dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Muhammad. Yang diturunkan kepada Muhammad apa? Sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan hadis. Wahyu. Berarti dia telah mengingkari wahyu. Nah, karena di dalam Al-Qur'an disebutkan kita harus mengingkari dukun. Dalam hadis juga disebutkan kita harus mengingkari dukun. Ya, mengingkari para dukun. Tidak boleh mendatangi mereka. Maka kalau mendatangi mereka dan membenarkan ucapan mereka, ya, berarti telah mengingkari Al-Quran dan hadis. Mengingkari wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berat ya, berat akibatnya. Kalau hanya sekedar mendatangi, ya, dan tidak mempercayainya, ya, sekedar mendatangi, apa balasannya? Hukumannya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari itu tidak berpahala sholatnya. Sekedar menggugurkan kewajiban. Nas'alullah salama wal afiyah. Kalau membenarkannya, maka dia telah mengingkari wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, walaupun dia berpakaian seperti kita, memakai kopiah dan lain-lain. Ya, dukun bersorban banyak ya. Dukun tidak hanya pakai ikat-ikat kepala yang ngikatnya sembarangan ya, atau acak-acakan. Dukun bukan hanya berpenampilan rambut acak-acakan panjang, muka jelek, bukan ya. Banyak dukun bersorban ya. Dukun zaman sekarang modern ya. Berjas, bersorban ya, bawa laptop ya. Allahul musta'an. Dan menampakkan dia membaca ayat. Ini talbis ya, membaca ayat ini dan itu, ini talbis. Dia membaca ayat supaya apa? Supaya laku. Ya. Kalau dia enggak baca ayat, ya. Banyak orang yang dari awal pun enggak percaya ini. Tapi ayat ini ya, dia baca supaya apa? Supaya seolah-olah Islami. Seolah-olah ini ajaran Islam, gitu. Sehingga banyak kaum muslimin yang tertipu. Allahul musta'an. Baik. Apa solusinya kalau pindah ke rumah yang baru? Supaya rumahnya bersih dari jin, ya. Bersih dari gangguan. Baik. Ketika seseorang pindah ke rumah yang baru, ya. Maka bersihkan terlebih dahulu rumah tersebut dari gambar-gambar makhluk bernyawa. Bersihkan. Karena malaikat tidak akan masuk kepada rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk bernyawa. Dan rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Baik, bersihkan. Ya. Kemudian jika hendak diruqyah, ruqyah sendiri. Ya. Baca surat Al-Baqarah di dalam rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya rumah yang di dalamnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Baca dia sama keluarga ya. Sebagai upaya atau melakukan sebab ya, dengan cara meruqyah, membaca surat Al-Baqarah agar terlindungi dan terjaga dari keburukan-keburukan syaitan, baik syaitan dari kalangan jin ataupun syaitan dari kalangan manusia. Nah, baca surah Al-Baqarah. Jadikan rumah sebagai tempat ibadah, ya. Banyak sholat sunnah, banyak zikir, dan banyak membaca Al-Quran di dalam rumah. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Gak pernah dia membaca Al-Quran di rumah, gak pernah dia zikir di rumah, ya. Nah, jangan gak pernah dia sholat di rumah, ya, sholat sunnah maksudnya. Jadikan rumah kita, rumah yang selalu didatangi oleh para malaikat, ya, karena banyaknya ibadah-ibadah yang dilakukan di situ. Nah, taib, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Bab yang selanjutnya, adalah tentang sihir, ya. Pembahasan tentang sihir. Dan Syekh rahimahullahu taala banyak membawakan dalil, tentang bahwasannya perbuatan sihir adalah perbuatan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah tukang sihir dia sukses dalam mempraktekkan dan menjalankan sihirnya, ya, kecuali setelah dia mempersembahkan sesuatu kepada syaitan, atau kecuali setelah dia tunduk dan patuh kepada syaitan. Nah, kemudian syaitanlah yang membantunya untuk dia melakukan praktek sihir tersebut, sehingga berhasil praktek sihir yang dia lakukan. Waliyadzubillah. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat, ya. Walaupun mungkin hanya sedikit, namun mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan bisa kita ambil faedah dan ambil ilmunya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terlebih lagi kalau bisa kita menyampaikan kepada orang lain, terkhusus keluarga kita. Nah, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.